Faqala al-mu'allifu rahimahullah wal mubayyinu li ibhamin nisbah, dan juga fungsinya untuk menjelaskan ya kemubhaman ketidakjelasan nisbah. Imma muhawwalun anil fa'il, apakah itu dipindahkan dia dari fa'il, aslinya dia fa'il. Ya, aslinya dia fa'il dipindahkan. Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaid araqan. Aslinya tasabbaba araqu Zaidin. Bercucuran keringatnya si Zaid. Zaid bercucuran. Apa yang bercucuran? Araqan. Keringatnya. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Ya. Bakr tafaqqa'a. Ya. Melimpah. Apa yang melimpah? Syahman. Apa namanya? Lemak. Ya. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik, toba, thayyib. Ya. Toba Muhammad. Muhammad itu orangnya thayyib, baik. Ya. Apanya yang baik? Nafsan, jiwanya, orangnya. Taibar kelapik. Ini di aslinya gimana? Toba nafsu, tobat. Tobat nafsu Muhammadin. Ya. Itu aslinya. Taibar kelapikum. Wasta'ala. Wasta'ala ra'su syaiba. Wasta'ala ra'su asyaiba. Ya. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan ra'as. Apa namanya. Kepala. Itu sudah penuh dengan syaib. Uban. Aslinya gimana? Wasta'ala. Syaibur ra'si, uban kepala. Nah, ini yang dipindah dari fa'il. Wa imma muhawwalun anil maf'ul, atau yang dirubah dari maf'ul. Ya. Yang dirubah dari maf'ul. Jadi paham tadi ya, yang dirubah dari fa'il ya. Dia ini untuk menghilang menjelaskan kemubhaman ketidakjelasan nisbah. Ya. Untuk apa namanya? Menghilangkan atau menjelaskan nisbah. Jadi tamyiz ini menjelaskan ke global globalnya nisbah. Ya, kayak tadi tasabbaba Zaidun araqan. Ini araqan berkedudukan sebagai tamyiz yang dimankul dipindahkan dari fa'il. Ya, Syahman juga begitu. Ya, yang dimankul dari fa'il. Tafaqqa'a Syahmu Bakrin maksudnya. Ya. Lafaz Syahman menjelaskan tentang fa'il yang berhubungan dengan fi'il. Nafsan juga begitu, tamyiz. Dimankul dari tobat nafsun, karena nafs adalah muannas. Tobat nafsun, nafsu Muhammadin. Jadi nafsan menjelaskan tentang fa'il itu si Muhammad yang berhubungan dengan fi'il. Syaiba dia sebagai tamyiz dimankul dari fa'il. Syaiba menjelaskan fa'il yang berhubungan dengan fi'il. Nah, berikutnya wa imma muhawwalun anil maf'ul, atau yang dia dipindahkan dari maf'ul. Nahu wa fajjarna al-ardha uyuna, dan kami jadikan bumi ya, kami pancarkan bumi uyunan, ya, mata air. Uyunan itu sebagai tamyiz dipindahkan dari maf'ul. Aslinya gimana? Fajjarna uyunal ardi, ya, fajjarna uyunal ardi. Au an ghairihima, atau dari selain keduanya, bukan dari muhawal maf'ul atau fa'il, tapi muhawal dari mubtada misalkan. Ya, semisal dikatakan ana aktsaru minka, saya lebih banyak daripada engkau. Banyak apanya? Malan. Ya, bentuk asalnya gini, mali kan ana aktsaru minka mala. Berarti mali aktsaru minka atau min malika begitu. Ya, itu. Berarti dari apa? Mubtada. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu, bapaknya. Siapa? Zaid lebih mulia daripada kamu. Dari siapa? Bapaknya yang lebih mulia. Ya. Wa ajmalu minka wajhan. Dan Zaid lebih ganteng wajahnya daripada kamu. ya, lebih ganteng daripada kamu. Kemudian aw ghairu muhawwalin, atau tanpa muhawwal, tanpa dipindahkan sekalipun. Ya, enggak ada. Kalau tadi kan jelas dari mubtada itu. Berarti wajhi atau wajhu Zaidin ajmalu minka. Nah, sekarang enggak muhawwal sedikit pun. Ya, enggak muhawwal sedikit pun. Contoh, imtala al-ina umaan. Imtala penuh ina bejana ma'an. Ya, bejana ini sudah penuh, penuh apanya? Ma'an, airnya. Walillahi darruhu farasan, farisan. Alangkah baiknya dia sebagai penunggang kuda. Nah, ini bisa dari mana? Nanti keterangannya ada di situ. Ya, keterangannya nanti ada. Baik. Nah, dibaca, siapa yang belum baca hari ini? Nah, tiga ya. Nah, Zaki, baca Zaki. Hah? Li, bukan. Mana? Tamyizun. Oh, ila, ila Zaidun. Baik, terus. Coba terjemahin. Sebagai dia adalah tamyiz mubayyin. Menjelaskan apa? Kemubahaman. Tasob li ibhami tasob bubi. Kemubahaman dari tasob bubi. Keringat kepada Zaid. Terus. Huwila. Isnad. Isnadnya dipindahkan. dari idof, dari mudof, yaitu arak ke mudof ilai. Nah. Tapi terus fahasola ibhamun, maka terjadilah kemubhaman. Kan cuma dikatakan tasobaba Zaidun. Kan begitu kan? Zaid bercucuran. Nah, ini kemubahaman. Ya, fi nisbatit tasobubi. Nah, gimana tuh? Pada penisbatan bercucuran kepada Zaid. Min ayyi jihatin huwa, dari sisi apa gitu, bukan dari semua sisi. Min ayyi jihatin huwa, dari sisi apa Zaid bercucuran keringatnya. Wah, gagal paham berarti tadi itu. Nah, terus it laisa, it karena laisal muradu, bukanlah maksudnya. Hiya al-mutasabbabah. Dialah yang apa namanya? Al-mutasabbibah. Ya, dialah yang bercucuran binafsiha, bukanlah zatnya itu, zatnya sidik yang bercucuran. Terus binafsiha dengan dia sendiri. Terus apaan? Bal syai'un minha. Bahkan dengan sesuatu dari zat tersebut. Apa yang dari zat tersebut, hadir dari zat tersebut, muncul keringat. Keringat itu kan dari diri kita kan. Paham sini Caki? Udah ngerti? Terus? Alladika nafailan. Yang sebelumnya fa'il. Waju ila tamyizan, dan dijadikan sebagai tamyiz. Terus fartafa'al ibhamu, hilang, terangkat. Terus udah ngerti sini? Antum kalau ya, itu banyak gagal paham berarti ini, ya, yang seperti ini. Terus wal ba'is faktor pendorong atau penyebab. Faktor pendorong atau hal tersebut adalah anna dzikra syai mubhaman, bahwa menyebutkan sesuatu yang mubham. Yang mubham gak usah diterjemahin ya. Mubham itu jelas. Ya. Yang gak jelas. Terus yang kemudian disebutkan setelahnya yang mentafsirkannya, yang menjelaskannya. Auqa'a fin nafs. Apa itu? Auqa'u fin nafs. Auqa' itu lebih itu di hati, apa namanya? Auqa' lebih berasa. Apa enaknya terjemahnya? Lebih mengena di hati. Ya, dibanding kita mengatakan begini, ya, tasabbaba araqu zaidin, nah, itu biasa. Tapi kalau tasabbaba zaidun araqan, nah, ini lebih mengena di hati. Auqa fin nafs, li auqa, lebih mengena di hati. Terus alaihi ma ba'da, maka setelahnya kiaskan. Beda kayaknya terjemahan kita, Zaki. Antum pakai terjemahan siapa, Remon? Zaki pas saya. Satu aja. Oh, mardut berarti terjemahan Zaki. Baik, barakallahu fiik. Rapi, udah baca belum? Udah. Sekarang Faris. Nah, langsung terjemahin. Tahaddara, turun dari. Ya, namanya bercucuran kan turun ya. Enggak naik bercucuran. Iya. Masa ya keringat dari kaki ke kepala. Enggak ada kayak begitu. Nah, dia tahaddara. Tahaddara ya tahaddaru. Ya. Nah, itu maknanya turun dari. Bercucuran jatuh ke bawah, turun ke bawah. Terus aikathura adhuma, banyak ya, melimpah gitu ya. Terus apa? Meregang. Meregang. Apa yang meregang? Inbasata. Hah? Baik, gembira gitu. Ansyaraha, lapang ya. Ya. Terus langsung terjemahin. Memancar. Memancar kan ya, memancar. Ya, wa fajjarna al-ardha uyunan. Ini kan tafjir, memancarnya ini apa? Nisbahnya ke mana? Oh, uyunan, mata air. Terus langsung diterjemahin dulu. kami pancarkan. Nah, jadi kami jadikan memancar mata air di bumi. Terus ke tempatnya tadi, ke tempat fa'il, maf'ul. Nah, aslinya kan ini mudhof, ini mudhof ilaih, dirubah mudhof ilaih, dipindah ke tempatnya si mudhof. Ya, al-ard dirubah ke tempatnya mudhof, yaitu maf'ul tadi, uyun. Ya, terus fantasoba intisobuhu. Gimana? Maka ya tegaklah penasopannya. Penasopan siapa sih itu? Si ya al-ard kan tadi ya. Ayatnya gimana sih? Ayatnya wa fajjarnal arda uyunan. Al-ard maf'ul. Ya, intisob ya. Terus kan dirubah wa fajjarnal arda, nasabnya si al arda ya, nasab fahasala ibhamu fi nisbah, maka terjadilah kemubahaman dalam penisbatan. Karena artinya wa fajjarnal arda, kami jadikan memancar bumi. Apanya yang memancar ya, dan kami pancarkan muka bumi, bumi apanya, ini kemubahaman, terjadilah kemubahaman. Terus faji'a fil madi. Untung enggak nyebut faji'ian tuh. Temannya pitung. Faji'al mahdhub. Mahdhub tadi yang aslinya maf'ul bih. Kemudian dijadikan tamyiz. Nah. Apa bedanya dengan yang asli? Wa fajjarna uyunal ardi. Nah, sama yang kalau kayak begini auqa fi nafs. Nah, ini lebih mengena pada qalbu, pada jiwa ketika mendengarnya. Ya kalau antum enggak mengena, sama aja ya, antum bukan orang Arab, enggak punya dzauq ya. Ya. Kalau orang Arab itu ngucapin terus didengar ada orangnya ada dzauq. Dzauq berarti enggak dzauq. Wa dzuqul adab, begitu. Rasakanlah. Ada taste. Ada taste-nya, ada rasanya, dengerinnya. Ya, walaupun sama, tetapi mana yang lebih ada zauq? Ada zauqnya itu. Ya, ada dua, ada pilihan. Mana kalimat-kalimat yang lebih mengena dan yang enggak, yang biasa aja. Makanya kalau kita perhatikan uslub di Al-Quran, itu mengena semua. Pada puncak balaghah, balaghah Quran, balaghah aliyah. Ya, pada puncak balaghah, itu lebih mengena kalau kita ngerti itu. Makanya musyrikin Quraisy, semisal yang ahli-ahli bahasa Arab mereka, ahli syair mereka, semisal Al-Walid bin Mughirah, itu sebenarnya udah mengena di kalbunya. Wah, ini benar ini. Ini benar ini. Yakin. Ya, cuman karena dia lebih mengedepankan semangat jahiliyah, ya udah. Terus baca lagi. Nah, berarti dari selainmu. Fa'il maf'ul. Berarti ditahwil dari selain fa'il maf'ul. Lanjut. Nah, ini kalau dia dari mubtada ya, terus terjemahin. Terletak. Nah, serta isim takdil. Isim takdil dengan wazan af'al. Ya, af'al ajmal, ya, ahsan dan seterusnya. Terus ayatnya mana? Ana aktsaru minka ma'ala. Ucapan siapa nih? Qurun ya? Ucapan Qurun. Bukan. Oh, yang punya kebunnya. Ana aktsaru minka ma'ala. Terus hmm. paling banyak. Nah, penisbatan dari sesuatu yang paling banyak. Terus? Jadi lihat tuh kan, malan itu kan tamyiz, asalnya mubtada. Ya, asalnya mubtada, karena ana aktsaru maka mali kalau ya, kalau anta aktsaru minni malan berarti maluka gitu. Maluka, nah, karena ana mali aktsaru minka malan, berarti dia mubtada. Terus pada tempatnya. Nah, ini mali, ini perhatikan mali mudhofun ilaihnya mana? Mana mudhofun ilaih? Mali dhamir ya. Jadi malan, malun aja jadi mal ya. Lihat perhatikan. Ya. Taib. Perhatikan fa hudhifa al mubtada. Mubtada berarti dihadap. Mali udah dihadap. Wa uqima al mudhofu ilaih muqamah. Dan mudhaf ilaih yang tadi dihadaf mali ya mutakallim, maka dia ditempatkan pada posisinya. Domir ya mutakallim ya enggak mungkin jadi ya gitu. Ya, maka jadi domir munfasil mubtada, maka ana. Maka di sini ana aktsaru minka mala. Kan aslinya mali aktsaru minka. Begitu kan? Jadi mulai ana aktsaru minka. Nah, udah tuh. Terus ana aktsaru minka. Terus, maka dia dimarfukan, terpisah jadi domir munfasil. Jangan diterjemahin ternak. Dia akhirnya dimarfukan. Yang tadinya dia mudhofun ilaihi majrur fi mahalli jarrin mali ya mutakallim, maka dia dimarfukan dan infasala jadi domir munfasil. Maka jadi ana. Sudah? Terus. Ketika sudah katakan ana aktsaru minka fahasala ibhamu fil nisbah. Maka terjadilah kemubhaman dalam nisbah. Terus. Yang mahdhub tadi yaitu mubtada aslinya, mal, ya. Terus. Hilanglah kamu paham. Ana aktsaru minka mala. Nah, kini ngerti? Ya. Ngerti? Nanti biasa antum terjemahin kayak gitu. Ya. Lihat konteks, jangan infasola, irtafa'a terangkat dan terpisah. Terus ngerti enggak antum? Dhamir ya mutakallim itu jadi terangkat dan terpisah. Terus gimana ceritanya jadi ana kayak gitu? Kepikiran enggak tadi kayak gitu, Raymond? Enggak. Siapa yang dari tadi udah nerjemahin kayak gitu? Enggak ada. Masih fartapa'a, terangkatlah dia. Mikir kalau terjemahin ini ada kaitannya enggak? Gitu. Jangan letterlek. Makanya saya tadi udah bilang, jangan letterlek. Fartapa'a, maka dia jadi dimarfukan. Wanfasola, dan jadilah dia domir munfasil. Ya, mikir kalau nerjemahin gitu, ada hubungannya enggak terangkat? Terus konteksnya apa? Kalau enggak ada hubungannya, berarti antum salah terjemahin. Ya gitu aja. Ya. Terus berikutnya siapa? Nugraha. Nugraha yang belum baca ya? Baca. Ada aban wawalihan di masalah ini ba'dahu ulum minhuma tamyizun muhawwalun anil mubtada'i mubayyinan li ibham nisbatil atomiyati wa nisbatil atomiyati wal aslu azulidi atrom kita wajibu ajibadu kita wakulila fihi wakulila wakulila muhawwilin muhawwilin ayin an syi'in aslan nahu imtala'a al-bina'u ma'an li'anna مثل هذا التركيب مثل هذا التركيب ودع Baik, ha. Baca terjemahin. Ha, berarti pada contoh Zaidun akramu minka aban wa azimul minka wajhan. Terus sama, berarti sama konsepnya kayak tadi. Ana aksaru minka mala. Itu sama konsepnya. Terus akromia yang paling mulia paling ganteng kan wajahan, masa wajahnya indah, tampan, ketampanan ya, yang paling tampan, yang paling indah. Nah, nugraha wajah antum indah. Itu wajah apa? Taman bunga. Wajahnya tampan begitu. Ini asalnya nih, ya. Kan wajahan. Ini wajah ini tamyiz. Asalnya dia mubtada. Ya kan, Zaidun akramu minka aban. Berarti Abu Zaidin akramu minka. Terus. Dan wajahu ajmalu minka. Nah, berarti wajahu Zaidin ajmalu minka. Itu aslinya. Terus. Dan yang diamalkan. Hah? Wafu ila fihi mataqaddama. Maka diamalkan. Apa yang diamalkan? Maka diberlakukanlah pada ya, contoh ini mata qaddamah sebagaimana yang telah lalu. Dan cuma ini nyo. Aduh. Nah, terus. Apa itu aigwir mawal an syai'in aslan? Kok dari asalnya? Ah, perhatikan. Qalu au ghairu muhawalin. Aslan sama aslan, asalnya. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Ngerti enggak antum? Hah? Ngerti enggak? Terjemahan si Nugraha. Remon, antum ngerti enggak terjemahan Nugraha? Enggak ngerti. Terus terjemahan antum gimana, Remon? Hah? Dia bukan ditahwil, bukan muhawal, bukan dipindahkan dari sesuatu apapun, aslan sama sekali, begitu. Aslan itu juga bisa artinya sama sekali. Ya. Dia bukan ditahwil dari sesuatu apapun, sama sekali bukan dari sesuatu apapun. Nah, bukan dari mubtada, bukan dari fa'il, bukan dari maf'ul, dia muhawal. Udah, dia emang tamyiz saja udah. Ya, semisal tadi imtalal ina'u ma'an. Ya, gue ilmu hawal dari sesuatu apapun. Karena ma'an ini bukan fa'il, bukan maf'ul, bukan mubtada. Ya. Bukan mubtada. Taib. Karena kalau ke mubtada malah keder sendiri. Ya. Bingung. Ya. Terus bejana itu airnya, bukan airnya telah penuh, karena fa'il dari imtala'a adalah ina. Ina itu kan bejana. Bejana telah penuh airnya, gitu. Bejana telah penuh. Nah, ini kita bikin simulasi pakai bahasa Indonesia dulu biar terjadi kebohongan. Bejana telah penuh. Kasih tamyiz ma'an. Ah, irtafa alif lam. Hilanglah kamu bahaman. Terus? Karena contoh semisal takdir ini itu diletakkan sebagai tidak permulaan. Demikian juga selain yang tidak ditahwil, maka ma'an tamyiz. Kita mancing air tamyiz yang tidak ditahwil. Dan dia sebagai penjelas dari pemahaman disebabkan kepada yang penuh. Nah, imtala'ah. Dari dia penjamis itu aja. Terus? Wa'akthar wuku'ih dan mayoritas terjadinya tamyiz yang ghair muhawwal ini, mayoritas paling seringnya itu. Terus? Mayoritas terjadinya itu setelah terjadi faedah ta'ajjubiyah. Nah, setelah mayyufidu at-ta'ajjub. Sesudah kalimat yang memberikan makna ta'ajjub. Contoh. Maknanya apa? Ma? Ayo. Ma wanahu terus. Ma ahsana, ma-nya. Ya. Zaidan. Zaidan di situ maf'ul bi ahsana fil ta'ajjub. Rajulan tamyiz. Terus maka farisan dan rajulan tamyiz dari at-tamyiz tanpa ditahwil. Kemudian sebagai penjelas dari penjelas kemubahaman dari kemubahaman dari penyebatan ta'ajjub. Taib, taib. Nah sekarang yang kalau ma'asana zaidan rojulan, ini gampang. Jadi rojulan itu bukan dari fa'il, maf'ul, bukan. Dia ghairu muhawwal, ansyai aslan. Ya. Nah, sekarang lillahi daruhu farisan. Nah ini. Zaidun lillahi daruhu farisan. Lillahi daruhu farisan. Nah sekarang kita baca sini. Harga, baca harga. Penjelasannya itu. Faidatun. Ada faidat ad-daru mifasid dari al-mukbarati wa tashdidi rohi. Dengan patah dalnya yang membala tidak ada titiknya tanpa titik dan tashdid rohi. Roh. Ad-daru. Darro laban. Laban artinya apa laban? Susu. Nah, terus? Darro yadirru atau yadurru. Fi'il mudharinya boleh yadirru atau yadurru. Ya. Masdarnya darran dan juga dawaron, maknanya ada kasuro, banyak, melimpah. Ya, terus? Waisamma al-labanu nafsuhu darron. Dan laban itu sendiri pun dinamakan sebagai darron. Itu yang banyak susunya. Terus? Ini cuman kinayah ya, ungkapan halus dari perbuatan terpuji yang berasal darinya. Lillahi darrusu, lillahi darruhu farisan. Ya, terus? Ya, ada lillahi itu ya, walillahi darruhu farisan. Kenapa itu? Qasdan. Ya, dengan tujuan. Kekaguman. Yang menciptakan, yang menghadirkan berbagai keajaiban. Allah lah. Jadi disandarkan kepada Allah, diidofahkan. Terus? Fi'lahu fi'lallahi. Itu maknanya. Baik, ini parisan tergantung objeknya ya. Karena antum melihat si fulan dia sebagai penunggang kuda yang hebat. Lillahi daruhu farisan. Nah, begitu. Nah, misalkan dia hebat sebagai ustaz, sebagai talib. Lillahi daruhu taliban. Begitu. Lillahi daruhu taliban. Artinya apa? Ma'ajabahu. Ma'ajaba fi'lahu. Ya, betapa agung, betapa apa namanya? Betapa ajaibnya perbuatan Allah terhadap si fulan, yang si fulan menjadi pelajar yang hebat, begitu. Ngerti gak sini? Ya. Jadi begitu asalnya. Kok bisa begitu sih? Udah ikut aja ini orang Arab, rumus orang Arab, antum gak usah protes. Nah, ikutin aja udah. Nah, terus? Susunya. Jadi ini kan si, misalkan si fulan tuh hebat dia. Dia hebat apa namanya? Menunggang kuda. Oh, ini berarti waktu kecil asinya bagus ini, gitu. Alaban kita terjemahin asi. Ya. Ya. Nah, ini karena kekaguman terhadap asi yang dia minum, irtadahu, ya. Terus Sadiun, paham ya? Sadiun apa sadiun dalam artinya? Hah? Udara yang dia menyusu dari tetek, ya dari tetek, masa? Dari tetek ibunya? Enggak, ya yang menyusu dari ibunya, udah gitu, gak usah diterjemahin sadiunnya. Dia menyusu dari ibunya. Jadi seolah-olah, wah ini anak ini hebat banget ini. Ini air susu dia ketika ya kecil minum asinya asi kelas nomor wahid. Orang Arab biasa begitu. Ya. Kan kalau orang kita gini, ini anak nih ketika bandel kecilnya enggak dibedong nih gitu. Kalau orang Bekasi kan begitu dulu. Ya, kalau orang Bekasi. Ya, sampai si Faris tahu nih. Pernah dengar enggak ungkapan itu? Sampai si Faris tambung nih kan. Ada yang bilang, "Ini anaknya dulu kecil enggak dibedong ini." Dibedong tahu enggak sih, Yudi? Nah, ini anaknya dulu kecil enggak dibedong ini. Atau kalau bandel, dia dulu ini gak diazadin nih Jenny. Kalau bahasa kita begitu. Kalau orang Arab lain lagi. Gak kenal mereka kayak gitu. Ini anak gak dibedong nih. Ini lahirnya gak diazadin nih. Gak kayak gitu. Orang Arab ketika cakep melihat anaknya. Wah ini bagus sekali nih ketika dia minum air susu asi ibunya. Hah? Berkualitas nomor satu. Nah begitu. Ya terus. Anak ini yang sempurna. Wah, kayak gitu. Anak ini farisan, ya, sebagai penunggang kuda dengan sifat ya, itu maknanya kayak begitu. Ya. Paham sini? Karena faris artinya penunggang kuda. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wala yakunu at-tamyizu nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ya, tamyiz itu tidaklah melainkan dia mesti nakirah. Dan dia tidaklah dia kecuali setelah kalimat sempurna. Jadi disyaratkan pada tamyiz dia mesti nakirah. Contoh-contoh sebelumnya itu nakirah semua. Enggak boleh selama-lamanya tamyiz ma'rifah. Ya. Nah, kalau kalangan kufiyun membolehkan. Ya, kalangan kufiyun. Nah, sama seperti hal sendiri kalau ada yang ma'rifah langsung ditakwil. Nah, begitu juga nanti ketika tamyiz ada yang datang pada bentuk ma'rifah ditakwil, ya. Terus dibaca di sini syarahnya ya Fikri. Tamyiz ini seperti hal lain, itu jika Nah, baik. Itu sama kayak hal ya. Kalau ada dalam bentuk ma'rifah, ta'wil. Terus? Itu syairnya begini awal. Ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa. Syahidnya di sini mana? An-nafsa. An-nafsa ya Qaisu an amrin. Ra'aituka. Saya melihat engkau lamma an arafta wujuhana. Ketika engkau mengetahui kedatangan kami, ada wajah-wajah kami. Sadatta, tapi malah engkau berpaling. Wa tibtan nafsa, dan engkau merasa senang. Ya Qais an amrin, wahai Qais, dari meninggalkan amr. Terus, nafsan? Nah, ditakwil. Alnya itu al-za'idah. Nah, aslinya apa nafsan? Ya. Alnya za'idah. Terus? Ulama nahu yang ada di Basra. Tarifahu maf'ul dari ajaza. Bi zahiri hadal baiti. Ha, terus? Membolehkan apa? Membolehkan tamyiz ma'rifat. Ma'rifat, ya. Kenapa? Nah, karena mereka berpegang. Nah, terus zahirnya bait ini. Terus kecuali setelah sempurna kalam. Wa in tawaqqafa usulul fa'idati. Wa in tawaqqafa, aha, walaupun hasil faedah itu tergantung kepadanya. Walaupun faedah itu terjadinya, adanya faedah itu tergantung kepada si tabyiz tadi. Dia tetap dikatakan mesti datang setelah jumlah ta'amah. Sama kayak kemarin hal. Wala tamshi fil ardi maraha. Kan husulul faedah tidak ada kecuali yang disebutkan hal yang tadi, yang maroha, wala tamshi fil ardi maroha. Terus qobla. Terkadang tamyiz itu terletak setelah kalimat itu, sebelum kalimat itu sempurna. Contoh, saya memiliki 10 dirham. Isruna dirhaman. Kan aslinya gini. Isruna indi. Nah, dirhaman. Begitu kan? Isruna indi. Atau indi isruna dirhaman. Indi isrun. Ini kalam sudah sempurna belum? Sudah sebenarnya. Cuman faedahnya belum lengkap. Kasih dirhaman. Terus? Ini dikatakan al-faqih. Baik, berikutnya warna simbolit tamyizat al mubahama tilkadat, watamyizun nisbah al fi'lu al musnad, wala yataqaddamu at tamyizu ya ala amilihi mutlaqan, wallahu a'lam. Ya, warna nasib, maka amil yang menasabkan tamyiz, tamyizat, ingat ya, tamyizat ya, itu bisa dibedain ya, tamyizat ya. Lihat lagi. Tamyiz zat itu yang menjelaskan adat, ya. Tamyiz kan ada dua. Ada nasab, nisbah, dan juga ada zat. Ya. Ini murojaahnya kapan ya antum ini berarti? Ntar malam. Sambil takbiran. Berarti murojaahnya double dong. Yang tadi subuh, siang, sama ini. Semua tetap is. Mantap. Nah, mantap. Jam berapa murojaahnya tuh? Baik. Ya, perhatikan. Yang menasabkan tamyiz zat al-mubhamah, tamyiz zat yang mubham, tilka zat ialah zat itu sendiri. Yakni yang terkandung pada lafaz sebelumnya, yang terkandung pada lafaz sebelumnya. Walitamyiz nisbah, dan yang amil yang menasabkan tamyiz nisbah ialah al-fi'lu al-musnad, fi'il yang musnad. Ya. Fi'il yang musnad itu yang diungkapkan untuk menjelaskan, ya, lafaz yang menjadi gantungan amil begitu. Wala yataqaddamu ala amilihi mutlaqan, dan yang namanya tamyiz dia tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak. Ya. Jadi menurut madzhab Syibawaih, ya rahimullah, tamyiz tidak boleh mendahului, ya, amilnya. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Apakah amilnya fi'il mutasarrif atau, ya, ghairu mutasarrif? Kalau ghairu mutasarrif yang kayak laisa, asa, ya, ya, maka enggak boleh kita katakan nafsan toba Muhammadun, enggak boleh. Ya. Sama kayak kita mengatakan enggak boleh gini, indi dirhaman isrun, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Jadi dirhaman mendahului amilnya itu isrun, ya. Baik. Namun mazhab yang lain boleh, ya. Al-Mubarrad, Kisai membolehkan tamyiz mendahului, ya, amil dengan syarat amilnya yang fi'il mutasarrif. Dengan syarat amil yang mutasarrif. Kasih bawah enggak boleh, mau mutasarrif mau enggak, pokoknya enggak boleh. Baik, barakallahu fiik. Ya, langsung dibaca aja. Ya, tafadhal, siapa di sini? Raymond. Bila khilafin. Asmuni. Itu pensyarah Al-Biyah Ibn Malik. Langsung terjemahin Rahman. Amil-amil berarti nawasib dong. Nasib. Jika ia mufrad, tanpa ada. Jadi, ya, yang menasabkan tamyiz zat yang mubham adalah isim zat itu sendiri yang terkandung di dalamnya, ya, yang terkandung di dalamnya. Ntar dikasih contoh. Terus. Syabihun. Nah, langsung terjemahin biar cepat. Inna masoha amaluhu. Ah, mana jika? Kok jika yang mana jika? Jika itu ida, id. Ah, boleh beramal. Ah, apa sih? Enggak ada jika-jikanya. Yang antum yang mana sih? Yang mana? Ini udah diterjemahin belum? In soha amaluhu fihi. Antum yang mana sih? Coba terjemahin in soha amaluhu, terjemahin dulu itu. Ah, isimnya bukan isimnya. Apanya? Apanya itu yang jamid? Tamyiznya jika tamyiznya jamid. Artinya boleh beramal dengan amal seperti ini, yaitu tamyiz zat yang menjadi amil dari nasab itu, jamid dari tamyiz itu sendiri, ya zat itu sendiri yang mubham itu. Jika tamyiz atau zat yang seperti tadi itu dia jamid. Ya, terus jamid paham ya? Berarti dia bukan mustaq. Ini berarti bukan mustaq, bukan pecahan. Terus? Ah, menyerupai isim fa'il. Terus? Wa in li annahu. Ah, apa? Talibun lahu. Jangan langsung terjemahin, jangan kelamaan, ntar pala bingung. Karena kalau dia nanti ya tamyiz zat yang jamid menyerupai isim fa'il, dia nanti talibun lahu fil ma'na, menuntut, menuntut adanya amilnya secara makna. Terus kan isrin itu jamid ya, isrin jamid ya. Terus syabihun, dia menyerupai. Dia menyerupai itu daribin, wazannya itu, wazannya wazan ya, isim fa'il yang jamak mudzakkar salim. Terus satu ritel, bukan liter ya, ritel kati ukuran zaman dulu, konversi zaman-zaman dahulu. Zaid, zaid apa artinya? Minyak zaitun. Terus secara isimnya ini, secara dalam keisimannya apa, terus terjemahin repot, dia menyerupai si pemukul. Terus pada keisimannya. Terus menuntut adanya amil ma'nawi. Wah, wakila, ada yang menyatakan selain dari itu. Siapa yang berkata, Mon? Ada yang menyatakan dengan selain dari itu. Terus wa muwafiqihi, langsung terjemahin Ramon. Adapun pada tamyiz nisbah, nisbah dan muwafiqihi, muwafiqin itu aslinya muwafiqina. Nah, karena dia diidofahkan, nunnya dihadap, dan orang-orang yang menyepakati beliau, ulama yang menyepakati beliau, adalah yang kan khobar itu, khobar dari anfan nasibu al-fi'lu, adalah yang menjadi amil nasabnya pada nisbah adalah fi'il. Syibuhu berarti syibuh fi'il, bukan yang semisalnya, yang serupa dengan syibuh fi'il. Berarti apa? Si fa'il, si maf'ul, begitu, yang beramal amal fi'il. Jangan diterjemahkan semisalnya ya, ntar gak ketemu apa itu maksudnya. Terus Berarti fi'il mana amil dari nafsan? Toba. Mana amil dari arakan? Mana amilnya? Mutasabbibun. Karena mutasabbibun adalah isim simfa'il. Terus gantian dibaca sini. Ya, apa? Ihsan. Tadi ngerti tadi, wala yataqad tamyiz ala amilihi mutlaqan. Tamyiz enggak boleh mendahului amilnya. Jamidan kana mutasarrifan. Jadi apakah amilnya fi'il jamid atau amilnya jamid? Ya, semisal kayak tadi isrun. Ya, atau yang mutasarrif. Nah, yang mutasarrif. Ya, terus mutasarrif yang dapat ditasrif, ya. Terus nah ini amil tamyiz yang jamid isrun. Nah, terus nah itu enggak boleh. Ya, terus nah berarti ini enggak boleh didahului inti isruna kitaban. Nah itu enggak boleh di dahulukan, ya, disepakati. Terus yang kedua, tadi yang saya sebut, kalau si Bawai memutlakan tidak boleh, tapi yang saya mubarot kisai boleh, ya, tapi dengan syarat, amilnya mesti mutasarrif bukan jamid. Terus, wal jumhuri nam. Melarang apa? Mendahului amil. Terus? Pada zat tersebut ahsanta. Terus? Tamyiz menafikan atau dia bertentangan dengan tujuan dihadirkannya tamyiz. Terus mana amilnya yang didahului? Wa ma kana tatibu bil firaqi nafsan, begitu kan? Itu gimana tuh? Wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu, dan tidaklah ya, jiwa ini senang dengan berpisah, gitu kan? Ya, ya terus. Apa artinya? Ir awa. Memperbaiki diri. Dan tidak ada yang memperbaiki diriku. Syaiban. Uban. Yang merata, udah penuh. Jadi udah sadar, oh saya udah tua, akhirnya perbaiki diri gitu. Terus, maka ini kan tamyiznya mendahului amil, berarti ini padaruratun, darurat syair. Kalau darurat syair boleh-boleh aja. Terus. Wajah dan dalika akhoruna kiasan ala syair. membolehkan kambing mendahului kambingnya yaitu sebagai kiasan. Ini akhoran siapa ini? Kisai, Al-Mubarrad, Mazini. Ah, terus? Sebagai analogi dari seluruh isim fadlah. Jadi orang-orang Arab. Terus faedatun? Al-jami'u semuanya, semua para ulama nahwu. Alal mumayyiz yang ditamyizkan. Kalau di hal itu sahibul hal gitu. Kalau di hal sahibul hal. Ini mumayyiz yang ditamyizkan. Terus jadi semua ulama nahwu bersepakat bolehnya mendahului tamyiz daripada mumayyiznya. Kan yang enggak boleh itu mendahului amilnya. Bukan mumayyiznya. Ya, ini kayak sahibul tamyiz ya, kalau sahibul hal. Kan Zaidun itu, taba Zaidun nafsan. Boleh. Tapi jika amilnya itu tetap mutaqaddiman, tetap ayat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Da'i. Ya. Wa martaitu syaiban ra'si ista'ala. Mana amil dari syaiban? Hah? Ista'ala ra'si syaiban itu amilnya. Ya, mana amil dari wa makana nafsan bil firaqi tatibu? Mana amilnya? Tatibu. Ya, tatibu. Nah, itu kenapa kok boleh? Darurat. Darurat syair. Nah, baik ya. Nanti cukup sampai sini. Nanti kita lanjut di babul mustasna. Kapan ini? Allah. Setelah libur. Ya, khusus yang disahkan dan yang pulang semuanya. Yang pulang bikin jadwal murojaah sendiri. Apa? Paris bikin jadwal murojaah sendiri. Semua. Ya, Ihsan. Ya, Zaki. Nah, kalau yang disahkan berarti tinggal diatur sama Suyudi sebagai PLT, tugas pelaksana sementara. Berarti Suyudi mesti ada jadwal. Jangan ada libur karena Syawal berarti oh ini enggak ada daras kita libur. Enggak, mesti tetap ada. Ya, bikin jadwal sehari ya sekali.